seperti yang telah kita baca pada pertemuan yang terakhir, beberapa fatwa, 3 fatwa yang terkait dengan permasalahan ruqyah. Fatwa yang pertama, orang yang tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik, apakah boleh baginya untuk meruqyah? Beliau mengatakan hukum asalnya ya, ya juz boleh. Kata beliau, ya juz boleh bagi dia untuk meruqyah. Nah, boleh bagi dia untuk meruqyah kapan? Jika terpaksa. Jadi hukum asal meruqyah adalah bagi orang yang mampu membaca Al-Quran dan bagus bacaannya. Namun ketika dia tidak mampu membaca Al-Quran dengan bagus dan dalam kondisi terpaksa, maka boleh baginya untuk meruqyah. Namun wajib baginya untuk belajar membaca Al-Quran dengan baik. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah percobaan uji coba ada peluang di dalam meruqyah, dicoba ini, coba itu dan semisalnya. Kemudian beliau hafizullah ta'ala menyebutkan bahwa uji coba eksperimen itu adalah hal yang terkait dengan kedokteran, adapun ruqyah tidak dibenarkan. Maka cukup bagi setiap muslim yang meruqyah untuk meruqyah sesuai dengan bimbingan syariat. Kemudian yang ketiga, hal tajuzu ruqyatul kafir, apakah boleh meruqyah orang kafir? Beliau menyebutkan, berikan jawaban, hal tersebut diperbolehkan karena perbuatan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, dan dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini diistilahkan dengan sunnah at-taqririyah, sunnah yang dimana sebagian sahabat melakukan suatu peristiwa ya, kemudian dibenarkan oleh Rasulullah alaihissalatu wassalam. Demikian boleh, demikian juga boleh akhdhu al-ujrah atau akhdhu al-ajr, meminta imbalan dari ruqyah, namun dengan syarat sang atau orang yang sakit tersebut sembuh dari penyakitnya dengan sebab ruqyah tersebut. Baik, barakallahu fikum. Kita lanjutkan pada pertanyaan yang keempat. Qala as-su'al, ma hukmu qira'atil Qur'ani fil ma'i? Apa hukum membaca Al-Qur'an di air? Ya. Apa hukum membaca Al-Qur'an di air? Al-jawab, jawabannya, jadi misalnya gelas diisi air, kemudian dibaca di situ, ditiupkan di situ, kemudian diminumkan kepada orang yang sakit. Qala al-jawab, kata beliau hafizahullah ta'ala, la yang bagi, tidak boleh. Tidak boleh membacakan Al-Quran pada air kemudian diminumkan, dan hal semacam ini ya ada di kalangan kaum muslimin, demikian pula bangsa Arab. Nah, sampai saat ini. Wa in qalahu ba'dul ulama, walaupun sebagian ulama mengatakan demikian, yakni boleh. Sebagian ulama membolehkan untuk membaca Al-Quran pada air kemudian diminumkan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, apa yang boleh disebutkan di sini menunjukkan bahwa perkara ini adalah perkara khilafiyah. Naam. Perkara yang diperselisihkan oleh ulama kita. Sebagian dari ulama Ahlussunnah wal Jamaah memperbolehkan hal demikian. Boleh membacakan Al-Quran misalkan di gelas ataupun di botol yang ada air dalamnya, ditiupkan di situ kemudian diminumkan ke orang yang sakit. Ini butuh pembahasan tersendiri, butuh tarjih mana yang rajih, mana yang tidak, butuh dibahas secara khusus. Semoga Allah bisa memudahkan. Namun di sini tarjih Syekh Rabi hafizahullah ta'ala tidak diperbolehkan. Ada, ingat ada sebagian dari ulama kita mutaakhirin membolehkan, termasuk dari Kibar Ilam Akhtar kalau tidak salah, demikian memperbolehkan hal tersebut, boleh membacakan Al-Quran pada air. InsyaAllah kita lihat nanti, semoga Allah memudahkan terkait dengan permasalahan semacam ini, karena permasalahan semacam ini terjadi, ya, terjadi membacakan ayat Al-Quran pada air. Beliau mengatakan la yambagi, tidak boleh. Wa in qalahu ba'dul ulama, walaupun sebagian ulama kita mengatakannya. Walaupun sebagian ulama kita mengatakannya, menunjukkan apa? Sebagian isyaratnya adalah Allah alam, yang dekat adalah isyarat kepada ulama sunnah, ahlu sunnah wal jamaah salafiyin. Walaupun sebagian ulama membolehkan. Qala, apa alasannya? Beliau mengatakan la yujadu dalilun alaihi, tidak didapatkan dalil terhadap perkara ini. Tidak didapatkan dalil terhadap perkara ini. Sampai-sampai perkara ruqyah ini ada kitab khusus, ya, sebutkan di situ tata cara, demikian pula hukum-hukum ruqyah secara panjang lebar. Kata beliau la yujadu fihi, tidak didapati dalil yang mendukung hal tersebut. Ar-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma fa'ala hadza, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan hal ini. Was-sahabatu ma fa'alu, demikian pula sahabat tidak melakukannya. Wa ha'ula'i alladzina yujizuna al-kitabah, wahaula, dan mereka yang memperbolehkan al-kitabah, menulis. Jadi permasalahan pertama terkait dengan apa? Al-qira'ah, membacakan. Sekarang beliau di sini mengatakan wahaula, dan mereka yang membolehkan al-kitabah, misalnya di piring ditulis itu, na'am, ayat dan semisalnya. Tentunya permasalahan berbeda, ya, dengan yang pertama tadi. Tadi membacakan, sekarang ini adalah menulis. Dan mereka yang membolehkan al-kitabah, menulis. Menulis ruqyah di situ. Wa ba'dul asya', dan sebagian perkara, doa dan semisalnya. Wal ghusla, demikian pula dipakai untuk mandi. Qala wa mithlu hadhihi al hajati, dan yang serupa dengan hajat-hajat tersebut, atau wa mithla hadhihi al hajati, dan membolehkan kebutuhan-kebutuhan itu. Ma indahum adillah, mereka tidak memiliki dalil. Wahum, dan mereka allamuna annana la naqbalu mas'alatan illa bid-dalil. Wahum, wallahu alam, isyaratnya zahirnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian pula sahabat. Demikian pula bisa dhamiruhum di sini kepada ulama-ulama tersebut, dan ulama-ulama itu atau sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Wa hum 'allamuna, mengajarkan kepada kita bahwasanya kita tidak menerima suatu permasalahan kecuali dengan dalil. illa biddalil, kecuali dengan dalil. Dan yang mesti diperhatikan pula terkait dengan dalil ini, ada yang mencukupkan dengan Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas sampai di sini. Ada yang mencukupkan dengan Al-Quran, Sunnah dan Ijma tanpa Qiyas. Bahkan ada yang lebih dari itu, Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, termasuk pula Qaul As-Sahabah Idza lam yujad al-mukhalif, ucapan sahabat yang tidak didapati sahabat yang lain yang menyelisihi, yang diistilahkan dengan ijma' as-sukuti. Ada juga istilahnya al-istishab al-asliyah al-bara', al-asliyah hukum asal dari segala sesuatu. Jadi permasalahan terkait dengan dalil dibahas secara sendiri dalam pelajaran usul fiqih. Permasalahannya cukup rumit, namun Allah alam bisawab, terkait dengan qaul sahabah idza lam yujad al-mukhalif yakunu dalilan, ucapan sahabat yang tidak didapati badannya sahabat yang lain yang menyelisihi, maka di situ disajikan sebagai landasan. Ada yang mengatakan sebagai dalil, ada juga yang mengatakan boleh untuk dilakukan. Permasalahannya cukup panjang terkait dengan qaul sahabah, ucapan sahabat. Karena mereka adalah ahlul ilm, orang-orang berilmu yang memiliki semangat dalam ingkarul mungkar, al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Sebagaimana misalnya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ketika dia melakukan suatu perkara yang salah diingkari oleh sahabat yang lain. Misalnya ketika berwudu, atau yang masyhur ya, beliau mencari jejak-jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kencing di sini, kemudian singgah di sini, itu diingkari oleh sahabat yang lainnya. Diingkari oleh sahabat yang lainnya. Sementara perkara yang lain ya, yang dilakukan oleh sahabat dan tidak diingkari oleh sahabat yang lain, itu disilakan dengan ijma' sukuti, seakan-akan ada kesepakatan ya menunjukkan bolehnya hal tersebut. Wallahu a'lam. Termasuk misalkan keluar dari pembahasan ini, apakah azan Jumat itu sekali atau dua kali? Ya, azan Jumat sekali atau dua kali, yang masyhur di tengah-tengah kita di Indonesia bahwa azan Jumat itu hanya sekali. Namun di kalangan ulama kita, ulama Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyin, ada khilaf yang keras. Itu pun kembali kepada usul tadi, prinsip-prinsip mana yang dijadikan dalil, Al-Qur'an, Sunnah, ijma, demikian pula qiyas, perbuatan sahabat ya. Padahal kita melihat di situ perbuatannya atau adzan yang dilakukan dua kali itu dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan disepakati oleh sahabat yang lain. Sampai-sampai ulama kita mengatakan ini termasuk dari sunnah al-mahjurah, sunnah yang ditinggalkan. Namun dengan syarat ya, pelaksanaannya seperti yang dilaksanakan oleh Khalifah Utsman bin Affan, dengan jarak yang tidak jauh, tidak terlalu dekat seperti yang dilakukan oleh kaum muslimin, bukan semacam itu. Antara azan satu dengan kedua kemudian dilakukan di pasar-pasar, tempat umum, sehingga mengingatkan kaum muslimin akan hal tersebut. Ini satu contoh dari sekian banyak contoh yang lain. Perkara fikih, perkara yang luas ya. Ada perbedaan pemahaman, khilaful faham, ada juga perbedaan di dalam menilai sahih tidaknya satu hadis. Ini sebagai semacam wawasan bagi kita agar kita bersikap longgar selama itu ada dalilnya. Barakallahu fikum. Termasuk perkara ini juga. Kemudian beliau mengatakan qala fakullun yu'khadhu min qawlihi wa yuraddu illa Rasulullah alaihi salatu wassalam. maka setiap orang diambil ucapannya dan ditolak kecuali Rasulullah alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Dari sini kita tahu tarjih atau apa yang difatwakan oleh Syekh Rabi hafizahullah taala tidak dibenarkan untuk membaca Al-Qur'an di air kemudian diminumkan ataupun dipakai mandi dan semisalnya. Adapun ulama yang lainnya ya membolehkan hal tersebut. Qala as-su'al, pertanyaan, ma makna hadzal hadis? Apa makna hadis ini? La ba'sa birruqa ma lam takun syirkan. Tidak mengapa menggunakan ruqyah selama tidak ada kesyirikan. Di dalam memahami ini pun jadi khilaf ya. Jadi khilaf di antara para ulama. Kita lihat jawaban beliau hafizahullahu taala. Sehingga semacam ruqyah dengan menggunakan selain bahasa Arab apa hukumnya, ini juga dibahas oleh ulama kita. Qala hafizahullah taala wa ra'ah, al jawab na'am ya. La ba'sa birruqa ma lam takun syirkan. Tidak mengapa dengan ruqyah selama tidak mengandung kesyirikan. Kalau kita melihat zahir dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di sini mutlakkan gitu. Umum. Selama tidak ada syirik, baik menggunakan bahasa Arab ataupun tidak menggunakan bahasa Arab, selama tidak ada kesyirikan. Tidak mengapa meruqyah selama tidak ada kesyirikan. Sehingga sebagian ulama, ulama kita menyatakan boleh dengan lughah ajamiyah, lughah selain bahasa Arab. Karena hadis ini boleh misalnya pakai bahasa Jawa, karena bisanya bahasa Jawa ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisanya bahasa Indonesia, mengalami kesulitan kalau dalam bahasa Arab misalnya baru. Qala hafizahullah taala ar-ruqyatu bitibi fil farji wad-duburi laisa minha. Ruqyah dengan bitib, ini menggunakan minyak wangi. Ada ya demikian di apa namanya, di ujung jari jemarinya atau lututnya atau tempat-tempat yang lainnya diberi minyak wangi. Sebagainya menganggap sebagai bentuk al-istihsanat, bagian dari perkara yang bagus. Kata beliau hafizullah ta'ala, ruqyah dengan menggunakan minyak wangi diletakkan di kemaluan, kemudian di dubur ya, anus, laisa minha, bukan bagian dari ruqyah. Bukan bagian dari ruqyah. Kalau masuk bola misalkan ruqyah dengan ya menggunakan daun sidr. Qala ya'ni tad'u Allah azza wa jal. Yaitu bagaimana mestinya ketika engkau meruqyah, semestinya tad'u Allah azza wa jal, engkau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taqra'u ayatan au hadithan au du'aan. Engkau membaca ayat atau membaca hadis atau membaca doa. Ayat yang berisi ruqyah, hadis yang berisi ruqyah, doa ya. Doa pun demikian, memohon kesembuhan dari kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadha jaizun bisyari. Ini merupakan perkara yang boleh berdasarkan pandangan syariat. Fasyai yudhkar, perkara yang butuh disebutkan pula, semacam berdoa di dalam sholat ketika sujud. Apakah boleh bagi kita untuk berdoa dengan menggunakan bahasa selain bahasa Arab ketika sujud atau sebelum salam? Ar-rajih fi mithli hadhil mas'alah, boleh, diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Sekali lagi, semacam ini pembahasan yang cukup panjang. namun yang rajih diperbolehkan karena ini termasuk dari kalamun nas ma'allahi azza wa jal. Dia berbicara, manusia berbicara kepada Allah SWT. Yang tidak boleh itu adalah kalamun nas atau kalam al-kalam bainan nas, berbicara satu sama lain. Walaupun bahasa Arab tidak boleh ya berbicara satu sama lain. Apa dalilnya? Ketika seorang bersin, dia mengatakan alhamdulillah. Ini sini apa ini? Ucapan dia terkait dengan Allah SWT. Tidak diingkari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau hanya mengingkari yang kedua, ketika dia mengatakan yarhamukallah. Khitabnya kemana ini? Khitabnya arah pembicaraan kepada orang yang bersin. Ya, yarhamukallah. Semoga Allah merahmatimu. Arah pembicaraannya kepada manusia. Sementara yang pertama arah pembicaraannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tidak diingkari ketika dia memuji Allah, yang kedua diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam karena dia berbicara dengan manusia walaupun menggunakan bahasa Arab. Jadi al-kalam al-manhi fi shalah huwal kalam bainan nas. Ucapan yang dilarang ketika salat adalah ucapan antar manusia, arahnya ke manusia, walaupun pakai bahasa Arab ataupun bahasa yang lainnya. Demikian pula doa, boleh di dalam berdoa ketika salat baik menggunakan bahasa Arab maupun menggunakan bahasa Indonesia. Wal aula bil arabiyah, tentunya yang lebih utama adalah menggunakan bahasa Arab. Wallahu a'lam. Qala hafizahullah ta'ala, ini tata cara ruqyah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca ayat, membaca hadis yang berisi ruqyah ataupun doa. Doa pun bersifat umum di sini, bahasa Arab maupun selain bahasa Arab. Qala ba'dhum yarqi bisihri, sebagian manusia meruqyah dengan sihir. Ya, meruqyah dengan sihir, kena sihir, kemudian dia pun minta dukun untuk mengimbangi sihir tersebut. Sihir lawan sihir. Ini termasuk perkara yang batil yang tidak dibenarkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Qala yarqi bi kalimatin fiha syirkun. Meruqyah dengan kalimat-kalimat, dengan ucapan-ucapan, mantra-mantra yang terdapat di dalamnya kesyirikan. Ini juga perkara yang batil. Yarqi bi kalimatin a'jamiyah tahtamilu al-batila wasyirka. Meruqyah dengan kalimat, dengan kata-kata a'jamiyah, dengan bahasa non-Arab, dengan bahasa selain Arab, yang memungkinkan batil dan kesyirikan. Enggak jelas, umit-umit-umit, enggak jelas apa yang diucapkan. Ya, enggak jelas apa yang diucapkan. Gerak-gerakkan bibirnya, apa yang dia ucapkan. Ya. Qala, beliau mengatakan pada ucapan beliau, yarqi bi kalimatin ajamiyah tahtamilu al-batila wasyirka, ini seakan-akan beliau mengisyaratkan, wallahu alam, diperbolehkan dengan kalimat selain bahasa Arab yang di dalamnya tidak mengandung kebatilan dan kesyirikan. Seakan-akan demikian, ya. Seakan-akan meruqyah dengan menggunakan bahasa selain bahasa Arab ketika tidak ada unsur kebatilan dan kesyirikan itu boleh. Ya. Namun pada poin berikutnya ucapan beliau di sini terdapat penegasan, ar-ruqyatu takunu bil lughatil arabiyyah. Ruqyah ini dilakukan dengan menggunakan bahasa Arab. Ini mungkin bisa jadi menutup kemungkinan tadi, ya. Karena tadi masih ihtimal ada kemungkinan boleh menggunakan bahasa non-Arab, namun beliau tegaskan di sini ruqyah takunu bil lughatil arabiyyah. Ruqyah dilakukan dengan menggunakan bahasa Arab. Ulama yang lainnya menyatakan boleh selain bahasa Arab dengan dasar hadis tadi, ma lam takun syirkan. Selama tidak ada unsur kesyirikan boleh. Beliau mengatakan ar-ruqyatu ruqyah dilakukan dengan menggunakan bahasa Arab. Qala wattaqi as-salihu. Orang yang bertakwa, orang yang saleh. Ma yatajawazu kalam Allah Ta'ala wa kalama ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bertakwa, orang yang saleh, tidak melampaui ucapan Allah dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala lakin, jadi orang bertakwa, orang saleh lebih mengedepankan ruqyah dengan Al-Qur'an, dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang utama, yang afdal. Lakin idza tawassa'a wa zada du'aan min 'indihi jaizan la ba'sa bihi. Namun jika dia tawassu' memperluas perkara ini, yakni wa zada dan menambahkan selain membaca ayat-ayat, demikian pula ruqyah dari hadis, dia menambahkan dengan doa. Lakin idza tawassa'a, namun jika dia menambahkan doa, wa zada du'aan dan menambahkan doa, min 'indihi darinya, bukan dari Al-Qur'an, bukan dari hadis, namun dari apa yang dia buat, selama tidak ada unsur kesyirikan, jaizan la ba'sa bihi, boleh, diperbolehkan. Qala hafizahullah ta'ala mithlu du'ai ar-rasul alaihi salatu wassalam, seperti doa Rasulullah alaihi salatu wassalam. Yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, di bawahnya disebutkan dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, demikian pula Abu Dawud dan Tirmizi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara doanya bismillah, dengan menyebut nama Allah, musta'inan bihi, yakni ketika seorang mengatakan bismillah dengan menyebut nama Allah, saya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alba fi mithli hadhil jumlah, pada semacam jumlah ini, inda ahli sunnah wal jamaah, alba lil isti'anah, ba'nya untuk isti'anah, yakni menunjukkan makna meminta pertolongan. Perbedaannya dengan Al-Mu'tazilah, ketika mereka menyikapi alba pada hal semacam ini, bismillah dalam hadis maupun bismillah dalam ayat, ini hanya untuk al-musahabah, penyertaan, karena keyakinan bahwasanya manusia terlepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Inda ahli sunnah wal jamaah, ketika kita mengucapkan bismillah ketika makan ataupun kita menulis atau beraktivitas yang lainnya, alba ini bermakna al isti'anah, artinya kita memohon pertolongan, memohon keberkahan di dalam memulai perkara tersebut dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbin nasi, dengan memohon pertolongan kepada Rabb manusia, pencipta, pengatur, pemilik. Azhibil ba'sa, hilangkanlah al-ba'sa, penyakit tersebut, musibah tersebut. Washfi antas syafi. Washfi, sembuhkan anta syafi, engkau adalah zat yang menyembuhkan penyakit. La syifa'a illa syifa'uka, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang datang darimu. Ini menunjukkan ketundukan seorang hamba ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa rububiyah, pengaturan, kesembuhan, penyakit, musibah, malapetaka, keberhasilan, semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Qala syifaan la yughadiru saqaman. La yughadir ay la yatruk. Syifaan, kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit apapun. Kesembuhan yang tidak menyisakan sakit. Thumma qala hafizahullah ta'ala, aw yarqi nafsahu fayaqul, atau dia meruqyah dirinya dengan mengatakan bismillah, bismillah, bismillah 3 kali. A'udhu bi'izzatillahi wa qudratihi, aku berlindung dengan keperkasaan Allah dan kekuasaannya. Min syarri ma ajidu wa uhadziru, aku berlindung dengan keperkasaan Allah dan kemahamampuan Allah dari kejelekan apa yang saya dapati. Wa uhadziru, dan apa yang saya khawatirkan, takutkan. Sab'a marrat, dibaca 7 kali. Apa? Qala wa bismillahi 3 marrat, dan membaca bismillah 3 kali. Qala hafizullah ta'ala, hadha ya'ni Utsman ibnu Abil As al-Thaqafi. Utsman bin Abil As, Abil As al-Thaqafi, Utsman bin Abil As, Utsman bin Abil As al-Thaqafi, kana yashku maradun, dahulu dia mengeluhkan suatu penyakit. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membimbing beliau, dha' yadaka ala al-mawdi' alladhi yu'limuka, letakkan tanganmu pada daerah, zona, wilayah, pada daerah atau bagian tubuhmu, alladhi yu'limuka, yang menyakitkan dirimu, yakni sakit, engkau merasakan sakit di situ, yang engkau keluhkan. Wa qara' qul, kemudian baca. Qul, katakan bismillah 3 marrat. Bismillah 3 kali. Wa qul a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadziru 7 marrat. Faqalaha fabara'a wa syafiya. Maka dia pun mengucapkannya, mengucapkan bismillah 3 kali, kemudian mengucapkan doa tersebut sehingga dia sembuh. Bara'a, syafiya, semakna. Qala afdalu syai'in kalamullah ta'ala thumma kalamar rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik pilihan perkara, na'am, sebaik-baik perkara, nah ini maksudnya di sini secara khusus terkait dengan ruqyah di sini, karena pembahasan kita ruqyah, adalah ucapan Allah, ayat Allah, kemudian ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis, hadis ruqyah. Fakhtar al af, fakhtar al afdala, situ berharokat kasrah, ya, fakhtaril afdala, fakhtar al-afdal, maka pilihlah yang terbaik, yakni Al-Quran dan Sunnah. Fakhtaril afdala, pilih yang terbaik di dalam meruqyah. Qala hafizahullah ta'ala, fikum ruqatun, di tengah-tengah kalian ada orang meruqyah. Ruqat, yakni semacam orang yang berprofesi sebagai tukang ruqyah. Fikum ruqatun, apakah di tengah-tengah kalian ada orang yang profesinya meruqyah? Ada ihtimal semacam ini ucapan beliau. Buktinya apa? Qarinahnya setelahnya. Ya. Seakan-akan ada pengingkaran atau sebatas istifham. Fikum ruqatun, apakah di tengah-tengah kalian ada orang yang berkecimpung, berprofesi dalam bidang ini sebagai tukang ruqyah? Wallahi demi Allah, ana ansahu as-salafiyin alla yadkhulu hadzal bab. Demi Allah, saya nasihatkan salafiyin untuk tidak masuk dalam pintu ini. Wala yansibu ahadun nafsahu, tidak boleh pula seorang pun untuk menampilkan dirinya, memasangkan diri untuk menjadi tukang ruqyah. Qala al-Albani Ibnu Baz Ibnu Utsaimin hal nasabu anfusahum li hadhihi al-asya? Al-Albani, Syalbani Ibnu Baz Ibnu Utsaimin, apakah mereka memancangkan dirinya, yakni menjadikan dirinya sebagai tukang ruqyah dalam perkara ini? Qala as-salafu min as-sahabah wa tabi'in wa a'immatil huda Ahmad wa Malik wa Syafi'i hal nasabu anfusahum hakadha? Salaf, para pendahulu kita, salafun salih dari kalangan sahabat, tabi'in, dan para imam yang mendapatkan petunjuk, Imam Ahmad, Malik, Syafi'i, apakah mereka mengantarkan ataupun memilih jalan semacam ini, menyibukkan dirinya dengan hal tersebut? Qala aina antum, di mana kalian? Aina antum min ha'ula, dari mereka, dari salafun salih, min as-sahabah wa tabi'in wa a'immatul huda, demikian pula min al-ulama al-mu'asirin, yang beliau sebutkan di sini, dari kalangan ulama zaman kita, Syekh Al-Albani, Syekh bin Baz, Ibnu Utsaimin, mereka tidak berprofesi sebagai tukang ruqyah, menjadikan waktu secara khusus. Qala naqul as-salaf as-salafa as-salafa as-salafa, ya, ilzam as-salaf, pegang jalan salaf, pegang, ikuti mereka, ittabi as-salafa wa nahnu salafiyun, sementara kita adalah salafiyun. Thumma nakhtari'u hadhil asya', lalu kita membuat-buat perkara-perkara ini. Qala ar-ruqyatu jaizatun, ruqyah itu boleh, lakin laisat bituruqi hadhihi, namun bukan dengan model-model semacam ini, bukan dengan jalan-jalan tersebut. Fakunu ahla ittiba'in haqqan, jadilah kalian sebagai orang yang benar-benar mengikuti Rasulullah SAW dan salafun salih. Utruku hadhihi al-asya'ah, tinggalkan perkara-perkara itu. Allati tushawwihu ad-da'wata, yang mencoreng nama dakwah. Wa tushawwihu ahlaha, yang mencoreng, merusak citra ahlaha, orang yang mengikuti dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Lihat, itu salafi membuka praktek ruqyah, ya, misalnya mencoreng dakwah, juga mencoreng nama baik orang yang mengikuti dakwah tersebut. Dan demikian, satu berbuat kejelekan, salafi yang kena semuanya. Padahal oknum-oknumnya, individu, person-person mereka. Ya. Al-manhaj ma'zum, amma sahib al-manhaj laisa bima'zum. Manhaj ini ma'zum, adapun orang yang mengikuti manhaj, afrod, para pengikutnya terjatuh kepada kesalahan. Qala idza ja'aka insanun, jika seseorang datang kepadamu, yatlubu minka ruqyah, minta ruqyah, irqihi, ruqyahlah. Aw yadhhabu 'indaka ghayruka. Aw yadhhab 'inda ghayrika. Fala haraja wala hajra. Jika seorang datang kepadamu minta kepada ruqyah, silakan diruqyah. Atau dia datang kepada selainmu minta ruqyah, fala haraj, tidak mengapa. Wala hajra, tidak dipermasalahkan, tidak dicegah. Wasyifa'u biyadillah, kesembuhan di tangan Allah. yad'u Allah azza wa jal, berdoa kepada Allah, an yashfiyahu, berdoa kepada Allah, yakni ketika seorang diminta maka dia berdoa kepada Allah, an yashfiyahu, dengan fathah ya, yashfiyahu, semoga Allah menyembuhkan. Syafa yashfi, ini namanya sembuh. Kalau asfa yashfi itu namanya apa? Zala asyifa. Maknanya apa? Semoga tidak sembuh. Jangan salah dalam mendoakan syafaqallah, jangan mendoakan apa? Asfaqallah. Syafaqallah semoga lekas sembuh. Kalau asfaqallah berarti apa bahasanya? Kalau orang mungkin mengatakan mampus. Ya. Asfaqallah semoga tidak sembuh. Jangan salah. Maknanya sudah berbeda. Selisih apa di sini, Hamzah? Syafa itu maknanya semoga sembuh. Syafaqallah, semoga Allah menyembuhkanmu. Kalau asfaqallah, asfaqallah semoga tidak disembuhkan oleh Allah. Jangan salah. Demikian pula di sini, an yashfiyahu, dengan fathah, ya. Semoga Allah menyembuhkannya. Wa yukhlisa wa yad'u bihadhihi al-'aliyah li nafsihi, dia ikhlas murni, na'am, meminta kepada Allah dan berdoa kepadanya dengan doa-doa tersebut untuknya. Wallahu yaj'ala lahu, wallahu yaj'alu lahu makhrajan, Allah akan menjadikannya jalan keluar dari kesulitan maupun penyakit tersebut. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan siapa saja yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti jadikan jalan keluar. Syaratnya takwa Allah. Bifi'li al-awamir wajitinabi an-nawahi, melaksanakan segala perintah maupun meninggalkan segala larangan. Perintah al-wajibah ataupun perintah mustahabbah ditunaikan. Perintah yang wajib maupun sunnah, meninggalkan perkara yang haram maupun makruh karena Allah subhanahu wa ta'ala. Akan diberikan secara pasti kata Allah. Yaj'al, Allah pasti memberikan jalan keluar. Makhrajan nakirah, jalan keluar perkara dunia maupun perkara agama maupun perkara ukhrawi. Wa yarzuquhu, dan Allah pasti berikan rizki kepadanya, min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ini ada yang bertanya terkait dengan doa tadi, lalu bagaimana jika sholat itu diartikan doa? Ini mungkin yang bertanya nanti ketemu aja. Barakallahu fikum. Tafadhalu. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum.